Bab yang ke-28. Dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-28. Peri meriwayatkan Passepartout mencari daya upaya yang baik dilakukannya, tetapi sia-sia belaka. Setelah kereta api meninggalkan Great Salt Lake dan Ogden, perjalanan terus saja ke utara. Sejam lamanya sampailah ke Sungai Weber, kira-kira 900 mil dari San Francisco. Dan kereta api pun berjalan juga meneruskan perjalanannya. Dari situ, menggelok, pula melalui Bukit Barisan, Wasat. Disitulah antara Bukit Barisan itu dengan Bukit Roske Brekte. Insinyur-insinyur mendapat kesusahan besar tatkala membuat jalan kereta api. Maka, dari sebab itu pemerintah Amerika Serikat memberi bantuan belanja $48.000 bagi tiap-tiap mil. Sedang bantuan itu di tanah lapang hanya $16.000 banyaknya. Tetapi, insinyur-insinyur itu boleh menyingkiri tempat-tempat yang susah. Kemudian akan menyambung jalan itu sampai di tepi Danau Garam. Diperbuat sebuah tembusan yang 4.000 kaki panjangnya. Bahagian jalan kereta api yang tertinggi letaknya yaitu pada Danau Garam itulah. Dari tempat itu jalan senantiasa menurun sampai ke tanah rendah Bitter Creek. Dari situ naiklah sampai ke tempat perhubungan jurusan Atlantik dan Pasifik. Pada tempat yang berbatu-batu itu banyaklah sungai-sungainya. Orang berjalan melalui jembatan-jembatan kayu seperti di Sungai Madi, Green, dan lain-lain. Pada pikiran Passepartout, sekalian rintangan itu telah lalulah. Karena makin dekat tuanya ke London, makin tak sabar lagi hatinya. Sebentar-sebentar ia takut kalau-kalau perjalanan tuanya mendapat alangan pula. Senantiasa ia khawatir akan mendapat kecelakaan di jalan. Tetapi tuanya sedikit pun tak hilang sabarnya. Demikianlah juga Vic, berharap lekas lepas dari tempat yang banyak rintangan itu. Ia pun takut kalau-kalau perjalanannya terganggu dan ia mendapat kecelakaan di jalan. Terlebih ingin lagi ia daripada Vaux hendak lekas sampai ke tanah Inggris. Jam pukul 10 sampailah kereta api ke Fort Bridge. Tetapi hanya sebentar saja kereta api berhenti di situ. Maka 20 mil lagi lepaslah ia dari batas tanah Wyoming. Lalu menurut tanah rendah Bitter Creek yang sungai-sungainya banyak mengalir di tanah Colorado. Pada pagi harinya, 7 hari bulan Desember, penumpang-penumpang berhentilah pada suatu stasiun dekat Sungai Green. Seperempat jam lamanya, semalam-malaman itu jatuhlah salju amat banyaknya dan disertai pula oleh hujan. Tetapi paginya, salju hampir-hampir menjadi hancur. Hal itu tiada menyusahkan perjalanan kereta api. Akan tetapi, Passepartout amat khawatir karena pada pikirannya, salju yang tertimbun-timbun itu boleh juga melambatkan perjalanan kereta api. Maka berkatalah Passepartout sama sendirinya, "Mengapakah tuanku berjalan mengelilingi dunia pada musim dingin ini? Tidakkah boleh ia menanti sampai musim panas ketika tak ada salju, supaya jangan mendapat rintangan seperti ini?" Seorang Passepartout memikirkan keadaan musim yang kurang baik itu, Auda melihat juga suatu hal lain yang menimbulkan khawatir dalam hatinya. Maka dilihatnya beberapa orang penumpang turun dari kereta, berjalan-jalan di stasiun kian kemari menantikan kereta akan berangkat. Di atas mereka itu dilihat juga oleh Auda Kolonel Stab Proctor, yaitu seorang bangsa Amerika yang dahulu berselisih dengan Vaux. Tatkala ada persidangan besar di San Francisco, sebab ia takut kalau-kalau diketahui oleh tuan itu, maka disembunyikannya dirinya. Auda merasa terlampau sedih dalam hatinya. Meski Vaux itu seorang yang pendiam, tetapi semakin lama semakin bertambahlah perasaan kecintaan Auda kepadanya. Karena tuan itu amat menghormati dan menjunjung martabatnya. Akan nilaian kecintaannya kepada Fogg, Auda sendiri pun tak dapat menduga, karena perasaannya itu sesungguhnya terlebih mulia daripada kecintaan. Oleh sebab sekalian hal itu, Auda pun merasa hancurlah hatinya. Istimewa pula setelah Kolonel Proctor itu terlihat olehnya. Ia tahu bahasa Fogg harap berjumpa dan bertentangan lagi dengan Kolonel itu. Barangkali Tuan Proctor naik kereta api bersama-sama Fogg itu, tiada sengaja hendak menyusulnya. Akan tetapi bagaimana juga sebabnya, Auda pun amat sedihlah dalam hatinya. Maka ia mencari daya upaya supaya Fogg jangan sampai tahu bahwa Kolonel Proctor ada di dalam kereta itu juga. Setelah kereta api berjalan pula dan Fogg tertidur nyenyak, maka Auda pergilah berjumpa dengan Vic dan Passepartout hendak menceritakan apa yang menyedihkan hatinya itu. Mendengar cerita Auda itu, bertanyalah Vic kepadanya. Katanya, "Oh, jadi Kolonel Proctor ada dalam kereta." "Baik, Nyonya, jangan takut. Sebelum ia mendekati Tuan Fogg, ia akan bertentangan dengan saya dahulu. Dalam perkara yang hendak kami bicarakan dengan Tuan itu, sesungguhnya lah saya yang harus memikulnya, karena sayalah yang sudah sangat dihinakannya." Passepartout menyambung ujarnya, "Wah, saya juga tak ingin ketinggalan. Meski ia berpangkat kolonel, sekalipun saya tak takut." Kemudian kata Auda pula, "Tuan Vic, Tuan Fogg, tak akan suka melihat tanggungannya sendiri dipikul orang lain. Seperti kebiasaan seorang laki-laki yang utama telah ia berjanji hendak kembali ke Amerika, mendapatkan orang yang menghinakannya. Apabila ia tahu akan Kolonel Proctor, niscaya kita tak dapat lagi mencegah pertentangan kedua orang itu. Siapakah boleh mengatakan sekarang akan kejadian pertentangan itu? Oleh sebab itu, baiklah, kita usahakan jangan sampai Tuan Fogg melihat Proctor." Maka kata Vic, "Benarlah perkataan Nyonya. Pertemuan kedua orang itu boleh melenyapkan segala pengharapan kita. Baik menang atau kalah, oleh karena perkelahian kedua mereka itu, perjalanan Tuan Fogg tentu terganggu dan..." Sebelum Vic selesai berkata, maka Passepartout menyambung, "Dan hal itu akan menjadi kesukaan bagi tuan-tuan di River Club. Dalam 4 hari ini kita sampai ke New York. Jadi, kalau dalam waktu itu Tuan Fogg tak keluar dari kereta, boleh kita harap ia tak berjumpa dengan orang Amerika Duraka itu. Kita haruslah mencari daya upaya supaya berlaku maksud itu." Sampai sekian percakapan ketika orang itu, bangunlah Fogg seraya melihat keluar dari jendela kaca yang berlumuran salju dan percakapan itu pun berhentilah. Beberapa saat kemudian daripada itu, dengan tiada diketahui oleh Fogg dan Auda, maka Passepartout pergi mendapatkan Vic seraya katanya, "Benarkah Tuan suka berkelahi dengan dia?" Maka jawab Vic dengan menyatakan ketetapan hatinya, "Ya, seboleh-bolehnya saya akan berusaha supaya Fogg sampai dengan selamat ke Eropa." Maka Passepartout gemetarlah seluruh tubuhnya karena amarahnya, tetapi kepercayaannya kepada Vic itu pun tak berubahlah. Tetapi sekarang, apakah akal akan mencegah pertemuan Fogg dengan Proctor itu? Ya, sesungguhnya tak susah akan mendapat itu. Karena Fogg seorang pendiam tak suka melihat kian kemari. Dengan sebentar saja, Vic mendapat suatu alat lalu. Pergi mendapatkan Fogg seraya katanya, "Tuan Fogg, sungguh lama sekali rasanya perjalanan ini. Kalau orang duduk dengan hampa tangan dalam kereta api." Maka jawab Fogg, "Sungguh demikian, Tuan. Tetapi lambat launya sampailah juga." Kata Vic pula, "Di dalam kapal Tuan bisa main fish, bukan?" Jawab Fogg, "Benar," kata Tuan, "tetapi di sini tak ada dapat saya main fish, karena kartu dan lawan pun tak ada." Kata Vic, "Oh, kartu di sini dapat dibeli. Dalam kereta api Amerika cukup dijual orang apa-apa yang perlu. Akan lawan main, barangkali Nyonya..." Belum habis ia berkata itu, Auda pun menyambung, "Ya Tuan, saya pandai juga main fish, sebab saya waktu kecil dapat pendidikan cara Inggris, saya belajar juga permainan itu." Maka kata Vic, Saya biasa juga main fish itu, jadi kita sudah bertiga, kurang seorang lagi. Itu boleh main buta? Maka jawab Fok, baiklah. Sebagaimana kehendak tuan itu, memang sukacitalah Fok boleh bermain fish dalam kereta api itu, sebab permainan itu amat disukainya. Passepartout disuruh mencari steward. Sebentar antaranya datanglah ia pula membawa kartu dua rangka permainan, pitis-pitis, sebuah batu tulis, dan sebuah meja main yang tertutup dengan lakan. Apa-apa yang perlu ada semua, mereka ketiga pun mulai main. Memang Auda pandai juga main fish. Terkadang-kadang ia dapat pujian dari Fok atas kecakapannya main itu. Fok main amat pandai, pantas menjadi lawan Fok. Melihat itu, berpikirlah Passepartout, wah, sekarang ia tertangkap, tak akan dapat bergerak lagi. Jam pukul 11 kereta api sampailah kepada suatu tanah delta. Waktu itu tibalah di Pass Breaker, yang 7.580 kaki tingginya dari muka laut, yaitu sebuah daripada beberapa tempat yang amat tinggi yang dilalui oleh kereta api Ross K. Bracte. Beberapa ratus mil lagi, sampailah kereta api ke tanah lapang yang amat luas sehingga sampai ke laut Atlantika, yaitu suatu tempat yang amat baik bagi perjalanan kereta api. Mula-mula sebelum sampai ke tanah lapang, kereta api melalui tanah yang curam, yakni tempat hulu-hulu sungai besar kecil yang kemudian menjadi satu bernama sungai Noordplotte. Pada seluruh muka langit dari utara ke timur kelihatanlah bagian Rotske Brekte yang sebelah utara dan ujung gunung Larami. Antara jalan kereta api dan gunung-gunung itu adalah tanah lapang yang amat luas dan banyak sungai-sungainya. Di sebelah kanan jalan kereta api kelihatanlah puncak-puncak bukit yang bertali-tali arah ke selatan sampai ke hulu sungai Arkansas. Sebuah sungai yang besar dan bermuara ke sungai Missouri, jam pukul 12:30 kelihatanlah benteng Hellock yang sebagai penjaga keselamatan tempat itu. Beberapa jam lagi akan terlampauilah perjalanan kereta api di Roske Brekte itu. Jadi penumpang-penumpang ada harapan akan selamat dalam perjalanan di tempat itu. Maka hujan salju pun berhentilah. Hawa menjadi kering dan dingin, beberapa ekor burung besar-besar berterbanglah, terkejut karena bunyi lokomotif. Seluruh tanah lapang tak ada seekor jua beruang atau serigala pun kelihatan. Tumbuh-tumbuhan yang agak besar pun tiada tampak. Setelah ketiga orang penumpang itu selesai makan, maka mereka main fish pula kembali. Sebentar lagi kedengaranlah bunyi lokomotif, maka kereta api pun berhentilah. Passepartout melihat dari jendela apa sebabnya kereta berhenti, tetapi tiada ketahuan. Sebuah stasiun pun tak tampak. Sesaat itu maka Auda dan Fok khawatir dalam hatinya, kalau-kalau Fok pergi keluar. Tetapi kemudian didengar mereka, Tuan Fok memberi perintah kepada budaknya, ujarnya, lihatlah sebentar di luar, apakah yang terjadi? Sekejap itu juga Passepartout meloncatlah dari kereta. Adalah 40 orang penumpang yang meninggalkan tempat penduduknya dan keluar dari kereta. Antara mereka itu ada juga Kolonel Staf Proctor. Maka nyatalah kepada si penglihat bahwa kereta api itu berhenti karena sebuah papan bundar bercat merah dipasangkan orang di tengah jalan kereta api. Masinis dan kondektur turunlah dari kereta. Kedua orang itu bercakap-cakap dengan seorang line officer yang diperintahkan datang ke tempat itu oleh chief di stasiun Mesin Bow, yakni sebuah stasiun yang terdekat dari situ. Penumpang-penumpang datang mendekati officer itu dan turut juga bercakap-cakap. Demikian juga Kolonel Proctor yang perkataan dan sikapnya seperti seorang yang biasa memberi perintah kepada orang lain. Passepartout mendekatilah orang-orang yang berkerumun itu dengan mendengar Obstikter berkata, kereta api tak dapat lalu di atas jembatan Medicine Bow, karena jembatan itu patah tak dapat menahan kereta api yang seberat itu. Maka jembatan yang dikatakan itu yakni sebuah jembatan gantung pada suatu jeram yang letaknya 1 mil dari tempat kereta api itu berhenti. Menurut perkataan Obsikter itu, jembatan itu rupa-rupanya akan roboh sebab beberapa batang besi gantungannya telah putus. Jadi amat dikhawatirkan orang Obsikter itu mengatakan bahwa sebenar-benarnya kereta api itu tak dapat lalu. Lain daripada itu, sebab biasanya bangsa Amerika kurang hati-hati, maka Obsikter itu berasa perlu memberi nasihat dengan sekeras-kerasnya. Pasepartu tak berani menceritakan keadaan itu kepada tuanya. Ia mendengarkan cerita Obsikter itu seraya menggigitkan giginya sekeras-keras dan berdiri sebagai patung, tiada bergerak sedikit pun. Maka kata Kolonel Proctor, "Hei tuan-tuan, betapakah sekarang? Bukankah kita tak bermaksud akan tinggal di sini?" Maka jawab kondektur, "Tuan Kolonel ke Omaha sudah dikirim surat kawat minta kirim kereta bantuan. Akan tetapi, barangkali kereta itu tak akan sampai ke stasiun Medicine Bow sebelum pukul 6. Mendengar itu, maka terkejutlah Pasepartu seraya katanya, "Pukul 6?" Jawab kondektur, "Ya, pukul 6. Tetapi kalau kita berjalan kaki ke stasiun Medicine Bow, bolehlah diharap sampai waktu itu juga." Seorang penumpang berkata, "Ya, tidak seberapa jauhnya, hanya 1 mil dari sini." Kolonel Proctor bertanya, "Bolehkah sungai itu diseberangi dengan perahu?" "Tak dapat, karena hujan. Sungai itu banjir. Lain daripada itu, di bawah jembatan adalah suatu jeram. Jadi, kita terpaksa mengambil jalan lebih jauh, yaitu kira-kira 10 mil dari sini ke utara. Di sanalah kita boleh menyeberang." Dari amarahnya, maka Kolonel Proctor bersungut-sungut seraya memaki-maki. Baik kepada penumpang-penumpang, baik kepada kondektur dan Pasepartu yang tak sabar lagi pun, turut juga marah-marah dalam hatinya, karena ia tahu bahwa uang kertas tuanya tak akan boleh melenyapkan lagi alangan itu. Demikianlah juga penumpang-penumpang yang lain amat bersedih hati, karena mereka terpaksa berjalan di atas salju 5 mil jauhnya dan rugi karena banyak kehilangan tempo. Kemudian di antara penumpang-penumpang itu terdengarlah riuh suara orang memaki-maki dan berseru-seru yang boleh terdengar juga oleh Fogg. Apabila ia tidak asyik dengan permainan Fizz yang disukainya itu, maka Pasepartu terpaksalah menceritakan barang apa yang telah terjadi itu kepada tuanya. Maka dengan sedih pergilah ia menuju kereta tempat tuanya bermain Fizz itu. Tetapi tiba-tiba kedengaranlah olehnya suara Foster, masinis kereta api, katanya, "Hei tuan-tuan, saya dapat satu akal, akan melanjutkan perjalanan kita." Maka kata seorang penumpang, "Melalui jembatan?" "Ya benar, itulah dia." Kolonel Proctor menyambung, "Dengan kereta api inikah?" "Ya benar." Mendengar itu Pasepartu pun berhentilah. Maka kondektur berkata, "Mana boleh jadi, jembatan hampir-hampir gugur." Maka jawab Foster, "Itu tak mengapa. Saya boleh pikir apabila kereta api dijalankan secepat-cepatnya, banyaklah harapanku boleh melalui jembatan itu dengan selamat." Maka Pasepartu pun terdiamlah mendengar perkataan masinis itu dengan tiada berkata sepatah kata pun. Maka beberapa penumpang setuju dengan pikiran itu, lebih-lebih Kolonel Proctor, sangatlah ia bersuka cita, karena dipikirnya tak adalah alangannya sesuatu jua pun akan melakukan hal itu. Ia ingat juga pikiran beberapa orang insinyur yang bermaksud hendak menjalankan kereta api di atas sungai-sungai dengan tiada memakai jembatan dengan sederas-derasnya. Kemudian sekalian penumpang bersetuju pula dengan pikiran masinis yang sedemikian itu. Maka penumpang-penumpang bersuka hatilah semuanya beroleh akal itu. Maka riuhlah mereka mempercakapkan yang mereka ada pengharapan boleh menyeberang sungai dengan tiada meninggalkan kereta. Pasepartu amat heran mendengar keputusan bangsa Yankee itu sekalian. Meskipun berani akan melakukan akal apapun supaya boleh lalu di jembatan Medicine Bow, tetapi akal yang telah diputuskan mereka itu dirasanya suatu buah pikiran yang hanya boleh tumbuh di otak orang Amerika saja. Maka berkatalah Pasepartu dalam hatinya, "Gilakah orang-orang itu semuanya? Adalah suatu akal yang terlebih mudah dan tiada mengkhawatirkan, apakah sebabnya mereka tiada hendak memikirkan itu? Lalu didekatinya seorang daripada mereka yang berkerumun itu. Katanya, "Tuan, akal yang dikatakan oleh masinis itu saya rasa ada berbahayanya sedikit, tetapi..." Belum selesai Passepartout berkata itu, maka penumpang yang diajaknya bercakap itu tak suka lagi mendengarkannya pula. Seraya berseru katanya, "Pikiran masinis itu akal yang amat baik, kita boleh coba." Sambil memandang kepada penumpang yang lain, Passepartout berkata pula, katanya, "Saya juga tahu bahasa akal itu berfaedah, tetapi tuan-tuan haruslah ingat." Kebetulan, cakap Passepartout itu tiba-tiba terdengar oleh Kolonel Proctor, lalu katanya dengan marah dan tergesa-gesa, "Apakah yang engkau suruh ingatkan? Kita tak usah takut, sebab pas ini sudah sanggup akan menyeberangkan kita sekalian dengan kereta api di sungai itu. Habis perkara," jawab Passepartout. "Benar, orang boleh melalui sungai itu, tetapi tiada lebih hati-hatikah kalau..." Kolonel Proctor mendengar itu seolah-olah terkejutlah. Seraya katanya, "Apakah engkau mau?" "Apa hati-hati? Dengan sekencang-kencangnya kereta api akan dijalankan, mengerti?" "Mengertikah engkau dengan secepat-cepatnya?" kata Passepartout. "Ya tuan, saya tahu, saya mengerti." Tetapi seorang pun tak suka mendengarkannya lagi. Passepartout lalu melanjutkan juga perkataannya. Katanya, "Hai tuan-tuan, apabila tuan-tuan tak suka mendengarkan perkataan hati-hati, marilah saya ganti. Apakah tak lebih baik?" Maka beberapa orang berseru-serulah, "Siapakah itu? Katakan, jadi apakah ia di sini? Apakah yang dikehendakinya?" Passepartout tak tahu lagi kepada siapa ia hendak berkata akan menunjukkan apa yang terasa dalam hatinya. Maka bertanyalah Kolonel Proctor kepada Passepartout, "Takutkah engkau?" Jawab Passepartout, "Saya takut." "Wahai, baik benar perkataanmu. Saya boleh saksikan kepada orang-orang itu semuanya bahwa bangsa Prancis boleh juga berbuat seperti orang Amerika." Tiba-tiba maka kondektor berserulah kepada penumpang-penumpang, katanya, "Masuk tuan-tuan, silahkan tuan-tuan masuk sekalian." Mendengar perintah kondektur itu, maka Passepartout berkatalah ujarnya, "Ya, ya, marilah masuk. Segera juga, kami juga pun tak takut. Akan tetapi, menurut pikiranku, sebaik-baiknya kita berjalan saja. Apabila kita sudah sampai di seberang jembatan itu, maka bolehlah Foster menjalankan ikhtiarnya menyeberangkan kereta itu." Sesungguh pun Passepartout berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi seorang pun tiada yang hendak mendengarkan. Semua penumpang masuklah ke dalam kereta dan Passepartout masuklah juga dengan kesal hatinya. Sebentar antaranya maka kereta pun berangkatlah. Makin lama makin kencang jalannya, sehingga roda-rodanya seolah-olah tiada terletak di atas relnya. Seperti terbanglah rupanya kereta itu, dan dapat menjalani 100 mil dalam sejam. Setelah kereta itu sampai ke seberang jembatan itu, maka jembatan itu robohlah, jatuh ke dalam lembah itu. 5 mil melampaui stasiun barulah dapat mesnis memberhentikannya. Akhir bab yang ke-28.